الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang menjelaskan bagaimana gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat seorang hambanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita dengan sebuah keadaan yang terjadi di dunia yang hal tersebut merupakan puncak kebahagiaan yang didapati oleh seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala bahagianya atau gembiranya terhadap taubat seorang hamba lebih dari itu semua. Hal ini menunjukkan betapa pemurahnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa kasih sayangnya Allah terhadap hamba-hambanya di khalifillah. Seorang hamba telah berbuat kemaksiatan, berbuat pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan-larangannya, tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat mereka apabila mereka bertaubat kepadanya. Dan kemarin taubat telah kita pelajari harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Apa saja syarat tersebut? Apa saja? Yaitu meninggalkan perbuatan. Yang pertama meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut terus. Kedua, menyesali apa-apa yang telah dia lakukan. Terus hendaknya bertekad tidak melakukan perbuatan tersebut. Nah, dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ini apabila dosa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, ada tambahan syarat yang keempat, yaitu apa? Berhubungan untuk keikhlasan kepada orang yang terzalimi. Minta keikhlasan atau keridhaan dari orang yang terzalimi tersebut. Nah, kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab sabr. As-sabr ikhwan fillah merupakan perkara yang harus dibutuhkan atau yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Tidak akan mungkin seorang hamba bisa mencapai apa yang dia inginkan tanpa kesabaran. Karena apa-apa yang dihadapi oleh seorang di kehidupan dunia ini tidak akan terlepas dari dua perkara. Yang pertama kemungkinannya adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan ini butuh kesabaran sehingga bisa mengarahkan nikmat tersebut pada ketaatan. Mendapatkan nikmat butuh sabar, khalifah. Karena kalau dia tidak sabar dengan nikmat yang diberikan tersebut, dia akan mengarahkan pada perkara-perkara yang tidak Allah ridai. Lihat keadaan orang-orang yang tidak mengetahui nilai nikmat yang Allah berikan, baik berupa harta maupun kesehatan maupun waktu luang. Mereka tidak sabar dengan nikmat tersebut sehingga menggunakannya untuk perkara-perkara yang tidak Allah ridai. Mendapatkan harta digunakan untuk berfoya-foya. Mendapatkan harta digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Mempunyai waktu luang dia sia-siakan, dia buang-buang untuk duduk di depan televisi dan seterusnya. Dari perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketidaksabaran dia terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Keadaan yang kedua, seorang mendapatkan musibah. Maka ini juga butuh kesabaran. sehingga dia tidak mengeluh dan tidak mencela Allah Subhanahu wa taala atas takdir yang diberikan. Ini dua keadaan hamba yang mereka tidak akan mungkin terlepas darinya, antara nikmat dan musibah. Mendapatkan nikmat putus sabar, mendapatkan musibah putus sabar. Sehingga kesabaran mutlak diperlukan pada semua perkara. Bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Semua itu butuh kesabaran ikhwan fillah. Dan para ulama membagi kesabaran menjadi tiga macam. As-sabru fi ibadatillah, kesabaran dalam beribadah kepada Allah. Allah perintahkan kita dengan berbagai macam perintah-perintah yang kewajiban kita dalam melaksanakannya. Dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah butuh kesabaran. Salat di waktu dingin, puasa di waktu panas, menahan lapar dan dahaga, dan seterusnya dari peribadatan kepada Allah butuh kesabaran. Kalau seorang tidak sabar darinya, maka dia akan meninggalkan peribadatan kepada Allah. Terlebih lagi jiwa yang malas, karena jiwa ini cenderung malas kepada perkara-perkara ibadah, perkara-perkara yang baik. Karena memang perkara-perkara yang baik itu kebanyakannya dibenci oleh hawa nafsu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Huffatil jannah bil makari." Surga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Karena itu butuh sabar. Butuh sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia dipanggil oleh Allah, sampai nyawanya dicabut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yaqin." Beribadahlah engkau wahai Muhammad kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Perintah beribadah bukan sekarang, bukan besok, terus berhenti, tidak. Akan tapi terus diperintahkan dari sejak seorang hamba itu dibebani beban syariat sampai dia meninggal dunia. Dan dalam jangka waktu yang seperti ini putus sabar, putus sabar. Kemudian sabar yang kedua, as-sabru ala maksiatillah. Dia bersabar dalam usaha untuk meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sabar dalam usaha melaksanakan peribadatan, sekarang yang kedua sabar dalam usaha meninggalkan kemaksiatan. Karena maksiat disukai oleh jiwa, disukai oleh hawa nafsu. Kalau tidak bersabar dalam meninggalkannya, maka tidak akan mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Wa huffatin naru bisyahawat." Neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat, disukai oleh hawa nafsu. Sehingga butuh sabar agar dia tidak terjatuh dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa merupakan bentuk kemaksiatan adalah makan dan minum di siang hari tanpa udzur. Melihat orang-orang makan atau minum di siang hari, melihat jajanan-jajanan di pasar, harus bersabar. Karena kalau dia melanggarnya, dia terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian jenis sabar yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkannya, berupa musibah-musibah yang tentunya tidak disukai oleh jiwa. Mendapatkan nasib atau mendapatkan kesempitan rezeki, dia bersabar. Mendapatkan sakit, dia bersabar. Dan seterusnya, diuji dari sisi keluarganya, anak-anaknya, dan seterusnya. Karena memang kehidupan manusia tidak akan terlepas dari ujian. Seorang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dari seorang tuanya, dan seterusnya. Masing-masing harus bisa bersabar dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat kesabaran itulah yang merupakan tolak ukur kekuatan seorang hamba, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disebutkan di sini, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dipilih untuk ditempatkan dalam hadis yang diringkas oleh Syekhuna Abdullah Al-Iyani hafizahullah ta'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah seseorang yang kuat itu terukurnya dengan kuatnya dia dalam membanting lawan. Bukan yang disebut kuat itu seorang yang kuat dalam bergulat, kuat dalam berkelahi, bukan. Innal syadidul ladzi yamliku nafsahu wa indal ghadab. Muttafaqun alaih. Hanyalah seorang yang kuat itu adalah seseorang yang mampu untuk menahan dirinya ketika dia marah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada para sahabat dan tentunya kepada umatnya secara keseluruhan tentang hakikat kekuatan yang dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menghilangkan pemahaman orang-orang jahiliyah tentang makna kekuatan. Yaitu bahwasanya kekuatan itu tolak ukurnya bukan kuatnya dia membanting, kuatnya dia memukul, dan seterusnya. Naam. Itu semua masuk dalam kategori kekuatan, tapi di sana ada kekuatan yang lebih hakiki. Itu disebutkan di sini bahwasanya seorang yang kuat adalah seorang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Inilah hakikat seorang yang kuat. Karena memang menahan amarah ikhwan fillah butuh kesabaran yang tinggi. Terlebih lagi ketika dia mempunyai kemampuan untuk melampiaskan kemarahannya dan dia menahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang demikian kepada orang yang demikian itu telah menjanjikan pahala yang besar. Sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kadzama ghaizan wa huwa qadirun ala an yunfidha, da'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu min al-hawlil 'ain ma syaa." Hadis hasan. Barang siapa yang menahan kemarahannya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil dia di atas semua makhluk-makhluknya pada hari kiamat sampai dia memberikan kesempatan kepada dia untuk memilih bidadari-bidadari di surga yang dia ingini. Pahala yang besar bagi seorang yang mampu untuk menahan amarahnya. Oleh karena itulah seorang yang ingin menjadi seorang muslim yang kuat dengan kekuatan yang hakiki, hendaknya bisa menahan amarahnya. Karena itulah terukur kekuatan dan kelemahan seseorang. Walaupun dia mempunyai otot yang besar, mempunyai daya angkat yang tinggi, bisa membanting lawan-lawannya, kalau dia tidak mampu menahan amarahnya, tetap saja dia disebut sebagai seorang yang lemah. Karena pentingnya menahan amarah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mewasiatkan kepada sahabatnya Ibnu. Ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ana rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini. Ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku wahai Rasulullah. Minta wasiat. Namanya wasiat adalah sesuatu yang penting. Maka apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ini? Kepada orang ini beliau mengatakan, qala la taqtab. Jangan engkau marah. Faraddada miraran qala la taqtab. Diulang-ulang lagi, bukan sekali dua kali, diulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraran berkali-kali. La taqtab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Lihat. Diulang-ulangnya perkara ini menunjukkan pentingnya perkara tersebut dan sedikitnya orang yang bisa menunjukkan ya ikhwan fillah. Jangan marah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum membimbingkan kepada perkara yang menunjukkan kekuatan seorang muslim. Dan di antara bentuk usaha agar seorang muslim tidak terjatuh dalam sifat marah ikhwanillah dan mampu untuk menjadi seorang yang kuat menahan dirinya dari marah, Rasulullah telah membimbingkan dengan bimbingan-bimbingan beliau yang mulia. Di antaranya Rasulullah memerintahkan untuk meminta perlindungan. Ini langkah pertama. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Sulaiman bin Surat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati dua orang sedang saling caci maki. Ini anak-anak diperhatikan. Karena yang paling sering saling ajak-mengajak kemudian marah. Ahmad kamu kan itu. Tayyib. Rasulullah mendapati dua orang sedang saling caci maki, saling mencaci. Dan salah seorang dari keduanya sudah merah pada mukanya dan otot-ototnya sudah menegang, sudah sangat marah, ingin memukul, ingin melampiaskan kemarahannya. Maka apa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Law qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim dhahaba minhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui suatu perkataan atau suatu kalimat, seandainya dia mengucapkannya maka akan hilang apa yang dia dapatkan pada dirinya. Ini obatnya kalau seorang sedang marah, diganggu temannya marah, mungkin dicubit, mungkin diejek dan seterusnya, maka Rasulullah memberikan bimbingan. Kalau mengucapkan kalimat ini maka akan hilang kemarahannya. Lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dzahaba minhu ma yajid, maka akan hilang darinya apa-apa yang dia dapati berupa kemarahan. Karena marah datangnya dari syaitan, sehingga dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ini langkah pertama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain memerintahkan seorang yang sedang marah untuk diam. Untuk diam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas berdasarkan keseluruhan jalan-jalan yang ada, hadis tersebut sabit ikhwanifillah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadaba ahadukum falyaskut. Bila salah seorang di antara kalian marah maka diamlah. Dan ini mujarab. Kalau seorang ketika marah dia tidak mengekang lisannya, maka akan semakin jauh terjerumus dalam kemarahan. Seorang suami pulang ke rumah mendapatkan beberapa hal yang menimbulkan kemarahan, kalau dia melampiaskan ucapannya akan semakin jauh terseret dalam sifat amarah. Namun apabila dia diam, maka insya Allah hal tersebut merupakan solusi yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan. Dan seorang yang marah ikhwanillah dalam ucapan serta tutur katanya tidak akan terkontrol. Oleh karena itulah dalam pembahasan fikhiyah, seorang laki-laki yang marah dengan kemarahan yang memuncak, kemudian dia mencerai istrinya. Mencerai istrinya, kamu saya cerai. Kalau kemarahan sudah mencapai puncak sehingga tidak sadar lagi apa yang dia ucapkan, maka perceraian yang seperti ini tidak diterima. Tidak diterima karena kemarahan yang memuncak. Demikian pula seorang hakim kalau sedang menghukumi suatu perkara tapi dia marah, perkataannya tidak diterima. Maka seorang muslim hendaknya menyadari dirinya, kalau memang dia merasa sedang marah, hendaknya faryaskut, hendaknya dia diam. Itu lebih selamat dan tidak akan terjerumus pada perkara-perkara yang lebih jauh lagi. Kemudian perkara ketiga yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar seorang bisa sembuh dari kemarahannya adalah agar dia mengubah posisinya. Agar mengubah posisinya. Apabila tadi dia berdiri dan dia marah, hendaknya dia duduk. Kalau duduk masih juga terasa marahnya masih berat untuk menahan diri, maka hendaknya dia berbaring. Lihat, dari posisi saja sudah bisa menunjukkan ikhwanifillah usaha dia untuk menundukkan kemarahannya. Dari perkara yang dia berdiri kemudian duduk merendahkan dirinya, kemudian seterusnya, yang terakhir adalah berbaring. Dan mengingat-ingat bahwasanya dia pun akhirnya juga akan berbaring selama-lamanya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Abi Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka hendaknya dia duduk. Maka apabila dengan usaha ini kemarahannya telah hilang, maka itu yang diinginkan. Akan tetapi apabila tidak, maka hendaknya dia berbaring. Ini tiga bimbingan nabawi ikhwanikillah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatasi kemarahan sehingga dia menjadi seorang yang kuat. Seorang yang kuat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Hurairah tadi, innal syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanyalah seorang yang kuat dengan kekuatan yang sebenar-benarnya adalah seorang yang mampu menahan dirinya ketika marah. Yang pertama, dia ta'awud, minta perlindungan dari syaitan. Dalam hadis Sulaiman bin Surah, muttafaqun alaih. Yang kedua, dia berdiam diri, ya, diam dari tutur kata ketika marah, sebagaimana dibimbingkan dalam hadis Ibnu Abbas, idza ghadaba ahadukum falyaskut. Kemudian yang ketiga, dia mengubah posisinya. Mengubah posisinya. Apabila marahnya dalam keadaan berdiri, dia duduk. Kalau sudah hilang, maka cukup. Namun kalau kemarahannya masih ada, maka hendaknya dia berbaring. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu, idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattajir. Sungguh bimbingan yang agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk penjelasan atas wasiat yang beliau berikan kepada sahabatnya yang meminta wasiat agar dia tidak marah. Oleh karena itulah, khonifillah, hendaknya kita betul-betul berusaha akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Karena yang namanya hidup di dunia, bergaul dengan sesama, dengan anak, dengan istri, dengan orang tua, dengan yang mengajar, dengan yang diajari, semuanya butuh kesabaran. Dan mesti suatu saat akan menimbulkan perkara-perkara yang memancing kemarahan. Akan tapi, hendaknya kita menjadi orang-orang yang kuat, yang bisa menahan amarah kita ketika kita marah, dengan harapan bisa mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan berupa hurul ain yang dipersiapkan bagi mereka-mereka yang bisa menahan amarahnya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya. Nasallallahu at-taufiq lima yuhibbu wa yarda. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.